setiamu tiada lagi. Usah kau diam dan membisu. Ku menanti keputusanmu. Andai tiada hati cinta untukku. Haruskah ku bersimpuh dan meminta agar kau faham betapa kau ku cinta? Usah kau gantung perasaan ini, berterus terang saja, kau ikhlas menerima semuanya. Terima kasih.